Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala al-qaidatu thaniyatu wa thalithatu wal-aisuna. Kaidah ke-22 dan 23 sekaligus. As-sulhu ja'izun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harama halalan. Kaidah yang ke-22, damai itu satu hal yang diperbolehkan, atau damai itu satu hal yang diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang berdampak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan kaidah yang ke-23, wal muslimuna ala syurutim ila syaratan ahalla haraman aw harama halalan. Kaum muslimin itu terikat dengan perjanjian-perjanjian mereka, kesepakatan-kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hadanil aslani huma lafulah fisilladhi sahahahu wa rubahidin minal ahimati wa ma'a'zama naf'uha wa ma'a'zama naf'uhuma wa aktsara fawa'iduhuma. Fahadal aslu yatulu ala anna jami'an wa isul fil jariyati bainan nasi jaizatun malam tudkhilhum fi haramin aw tukhrijuhum minal min wajibin wa yasluhu sulhu ma'al wa yasluhu sulhu sulhu sulha ma'al ikrari bil haqi wa ma'a inkarihi bi jinsil muta'i bihi aw bi ghairi jinsihi hadiran aw mu'ajjalan. Fakadhalika sulhu anil hukuki sabitati li yasqutaha min man hiya lahu kahyari aibin aw ghabanin aw tadlisin aw ghairiha. Fakadhalika ala sahihi hakus sub'ati wa khiyaris syarti li umumi hadal hadisi wa huayrihi wa li adamil mahduri syar'i. Nah, inilah dua kaidah, keduanya adalah redaksi hadis yang dinilai sahih oleh sejumlah ulama hadis. Dan betapa agung manfaat dua hadis atau dua kaidah ini, dan betapa banyak faedahnya. Ini sikoh ta'ajub. Fahad al-aslu, maka kaidah ini menunjukkan bahasanya semua macam atau bentuk berdamai yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, satu hal yang diperbolehkan selama tidak memasukkan, menjumuskan pelakunya dalam perbuatan yang haram, atau mengeluarkan pelakunya dari yang wajib. Fayasluhu, maka baiklah asluhu yang namanya berdamai ma'al ikrar, baik damai ma'al ikrar bilhaq dengan benar, atau damai ma'al ingkar bin jinsil muta'abihi, sejenis dengan apa yang diklaim atau berbeda jenis, baik hadiran atau mu'ajalan, sekarang ataupun tertunda. Kita lihat penjelasan tentang sulhul ma'al ikrar dan ma'al ingkar. Ya, budi. Misal sulhi ma'al ikrari idda'a syakhsun ala anna hadhihi sa'ata lahu wa hiya biyadi insanin faqala ladhi biyadihi as-sa'atu hiya laka lakin uridu an usallifaka ala an u'tika salasina riyalan wa takunu sa'atu li fahadha sulhun ma'al ikrari wa huwa yasifu hatta bilafdil sulhi ala sahihi. Wa misalu sulhi ma'al inkari an yakula syaksu alladhi biyadihi as-sa'atu hadihi li fayakulu laisat laka fayakshayani antatulal munaza'atu wa yatasolihani ala an yu'tihi badalaha sa'atan ukhra fayasihu wa hadha sulhun ma'al inkari lakinnal sulha fi hadhil mas'alati bihaqil qadhihi min huma ghairu sahihin wa tasarrufu tasarrufuhu fil iwadhi alladhi aqadahu tasarrufun batilun wa hisabuhu 'ala Allahi wa la yahillu lahu mastalaha 'alaihi li'annahu mubtilun amma fi dunya fasulhu sahihun. Nah, contoh atau sebelumnya fayasluhu tadi dikomentari oleh Syekh Muthaimin, boleh jadi yang tepat adalah fayasihu. Namun kalau berdasarkan terjemahan saya, tetap sebagaimana tulisan saya tidak masalah, karena bacanya fayasluhu, maka baiklah, baik, baik dalam artian ya tidak mengapa. Hada yasluh, ya, ini satu hal yang baik. Hada saleh, saleh dalam artian ini satu hal yang baik. Nah, ini kata-kata ini membingungkan manakala dibaca yusleh, dijadikan sehingga membuat perdamaian. Kalau yuslih di sini dibaca yuslih dalam artian membuat perdamaian, itu membingungkan. Maka membuat perdamaian asulha yang jadi ruwet. Maka nampaknya Syekh Muthaimin ketika membaca matan, beliau mengira bahasanya ini artinya membuat berdamai, sehingga wah tidak pas. Maka boleh jadi fayasihu. Jadi kalau kita baca fayasluhu asulhu, sulhunya jadi fa'il, maka tidak masalah dengan ibarah sesaadi. Tidak ada yang perlu direvisi, tidak ada yang perlu dikoreksi, karena sudah baik. Dan contoh damai mal-ikor diring dengan pengakuan, ida saksun, ada seseorang yang mengaku bahasanya jam tangan ini milik dia, padahal jam itu ada di tangan orang lain. Maka berkatalah orang yang di tangannya ada jam, betul, ini jam adalah milikmu, namun aku ingin mengajakmu berdamai dalam bentuk aku berikan padamu 30 rial dan jam ini jadi milikku. Akhirnya orang tadi menerimanya. Maka ini namanya sulhun ma'al iqrar. Dan ini adalah satu hal yang sah, yang boleh, baik dengan lafdz sulhi, dengan kata-kata usalih atau semacam itu, ala sahih menurut pendapat yang paling kuat. Sedangkan contoh sulh ma'al iqrar yang ini banyak dinyatakan tidak sah, dinyatakan tidak sah oleh banyak ulama, di antaranya adalah Syafi'iyah. Namun kita lihat Syekh Sa'di menyatakan tidak masalah dengan sulh mal ingkar. Adapun contoh sulh mal ingkar artinya, contohnya adalah ada seorang yang di tangannya ada jam. Berkatalah seseorang yang di tangannya ada jam, hadhihi li, jam ini milikku. Maka kawannya mengatakan itu bukan milikmu. Lalu keduanya khawatir, perdebatan berkepanjangan, pertikaian berkepanjangan. Maka keduanya berdamai, ayo tiyahu batalahu sa'atan ukhra, yang maka dia berikan kepadanya sebagai ganti dari jam itu, jam yang lain. Maka pemilik jam yang mengatakan, pemilik jam yang pernah mengatakan, itu bukan jammu, ya sudah kamu tak ganti jam ini tak minta. Jam itu saya ambil, kamu tak ganti yang ini. Ya, meskipun sebenarnya saya tidak mengakui kalau itu jam adalah milikmu. Fayasih, maka ini sah. Ini yang dimaksud dengan sulh ma'al ingkar. Akan tetapi damai dalam kasus ini untuk yang bohong dari keduanya itu satu hal yang tidak dibenarkan. Sehingga kemudian tindakannya fil iwaq berkaitan dengan barang pengganti yang dia ambil adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Dan Allah lah yang akan memperhitungkan, Allah lah yang akan menghisabnya. Dan tidaklah halal baginya mastalaha alaih, barang ganti yang mereka sepakati sebagai bentuk perdamaian. Dia adalah mubtilun karena dia adalah ahlul batil, karena dia tidak berhak. Adapun fi ahkami dunia, dalam hukum dunia, maka perjanjian tadi sah. Dan ini nampaknya alasan ulama yang melarang sulh ma'lingkar, karena dianggap ya, karena berarti membenarkan tindakan orang yang berdusta dan membenarkan tindakan orang yang berbuat zalim. Maka mereka melarangnya. Namun di sini sesadi dan nampaknya disetujui oleh Syekh Muthaimin, dalam masalah ini kita bedakan ahkamu dunia dan ahkamul akhirah. Untuk ahkamu dunia maka tidak mengapa, damai dalam masalah ini tidak mengapa. Namun di ahkamul akhirah ya tentu yang berdusta, yang zalim, tentu dia tidak berhak atas kezalimannya atau barang yang dia dapatkan dari kezaliman. Dan ada yang belum beliau jelaskan, tidak dijelaskan oleh Syekh Muthaimin tadi, bijinsil muda'abihi au bighairi jinsihi. Kalau yang bijinsil muda'abihi, contohnya tadi jam diganti jam, itu bukan milikmu. Namun yaudah, ini tak kasih jam yang ini saja, ini tak ambil, ini kamu tak kasih jam yang ini. Itu berarti bi jinsil muda'abihi. Kalau bighairi jinsihi berarti iwaknya itu tidak sejenis. Iwaknya tidak sejenis. Itu ini jamku, bukan, itu bukan jammu. Sudah. Gimana kalau jam itu saya ambil karena itu milikku, sedangkan kamu tak ganti ini beras 10 kilo. Tidak sejenis. Hadiran atau muajjalan, langsung atau tidak langsung. Jadi iwatnya tadi yang misalnya diganti jam tadi boleh langsung diserahkan ketika itu, atau besok ya tak ganti jam yang lain, tak ambil. Ini jam milikku saya ambil, nah, karena kamu mau menyerahkan, tak kasih nanti jam, kamu jangan sekarang, tak carikan dulu jam yang lain, atau itu yang muajjal. Wakadzalika, demikian juga damai anil hukum atsabitah, dari hak-hak yang memang dimiliki oleh seseorang kemudian dia gugurkan hak tadi, liyusqitaha, supaya digugurkan hak tadi, man hiyalahu, oleh pemilik hak. Semacam dalam khiyar aib, cacat barang yang dibeli, atau ruban, ruban itu terlalu mahal, membeli barang namun terlalu mahal di atas harga pasaran, maka pembeli ini mendapatkan kerugian. Dia punya khiyar ruban, tatlis penipuan, atau yang lainnya. Wakadzalika, demikian juga alasan menurut pendapat yang benar boleh adanya damai berkaitan dengan hak syuf'ah atau khiyar syarat. Li umumi hadal hadis, itu semua dibolehkan karena hadis di atas yang bersifat umum dan hadis-hadis yang lain. Alasan yang kedua, karena tidak ada sisi terlarang menurut tujuan syar'i untuk hal-hal di atas. Nah, Mas Agus. Kalau syarih rahimahullah ta'ala, misalnya insan ishtara sil'atan ووجد فيها عيبا فذهب إلى صاحبها وقال إني وجدت فيها عيبا فقال البائع نتصالح بأن أسقط من الثمن كذا وكذا أو أعطيك إن كان قد سلمه الثمن كذا وكذا ففعل فهذا جائز ولا شيء فيه. مثاله إذا وجبت الشفعة لشخص فصالحه المشتري على إسقاطها بعوض فلا بأس أن يكون هناك ملك مشترك بين زيد وعمر فباع عمرو نصيبه على خالد فلزيد أن يأخذ من خالد هذا النصيب بالثمن الذي اشتراه به فإذا كان خالد قد راغب في الملك الذي اشتراه فله أن يصالح زيدا على عوض معين مقابل أي يسقط حقه من الشفعة ومثل هذا على المذهب لا يصح فالصحيح كما قال المؤلف أنه يصح. مثاله اشتريت بيتا ب10,000 ريال على أن لي الخيار 3 أيام فصالحني البائع وقال أعطيك عن خيارك 1,000 ريال ولا يكون البيع معلقا فلا بأس. نعم. Contoh damai berkaitan dengan khiyar aib. Contohnya ada seorang membeli satu barang dan dijumpai pada barang tersebut terdapat cacat. Maka pergilah si pembeli kepada pemilik barang dan mengatakan aku jumpai cacat pada barang ini. Maka penjual maka aku jumpai adanya cacat. Maka di sini pembeli punya hak untuk membatalkan transaksi, mengembalikan barang dan minta uang utuh. Nah, maka daripada uangnya harus dikembalikan semua kemudian menerima kembalian barang cacat, pemilik barang kemudian mengatakan, dah kita damai saja, aku kurangi dari harga sekian ribu. Nah, ini 100 ribu, dah barang gak usah dikembalikan, namun tak potong, tak kembalikan sebagian saja, jangan dikembalikan ya. Kamu jangan ngambil hak khiyar aib gitu. Dah ini kita damai saja. Udah tak barang tetap kamu pakai di tempatmu. Ini karena 100 ribu, dah 40 ribu tak pulangkan. Nah, ini satu hal yang diperbolehkan. Maka ini bukan jadi usket atau ingkar nakat salamu asaman. Jika si pembeli telah menyerahkan uangnya, kada wa kada fa fa'ala, lalu atau aku gugurkan, jika mungkin aku gugurkan berarti belum dibayar. Kita damai, saya gugurkan. Mesti bayar, mau besok bayar 100 ribu cukup 60 ribu saja, ini aku gugurkan. Atau aku beli. Ingkar akad salamu tsamman, jika pembeli telah menyerahkan uang. Saya beri 40 ribu. Fa'ala, atau keduanya sepakat, fa'ala jais, maka ini boleh. Wala syai'a fihi, dan tidak mengapa. Demikian juga khiyar roban. Pembeli merasa terlalu mahal ini di pasaran, harganya 50 ribu, dia dapatkan dari si penjual, boleh jadi misalnya 100 ribu. Kalau pakai malikiyah, roban itu kan sepertiga, di atas sepertiga. Kalau 50, ya berarti tambahannya sepertiganya 50. Ini sekitar 2, misalnya kalau jemaah jadi 70. Ya kurang lebih itu kubannya. Sudah terhitung kuban. Kalau sudah harga pasar plus 1/3. Nah, maka kalau kurang dari 1/3 dari selisih harga pasar, kalau Malikiyah belum kuban. Meskipun pendapat yang paling tepat, kuban tolak ukurnya off. Nah, pakai enggak pakai 1/1. Ya, kalau Malikiyah disebut kuban kalau harga pasar plus 1/3 harga pasar. Harga barang itu harga pasar plus 1/3 harga pasar. Kalau misalnya 5 ya, harga pasarnya 50.000, dia beli dari penjual 100. Maka ini kemudian tahu kalau ini riba, maka punya hak khiyar. Artinya dia batalkan transaksi, dia ke tempat penjual, ini saya terjadi riba, ini buktinya. Nah, ini barang saya pulangkan, uang saya minta kembali. Nah, maka di sini penjual boleh berdamai. Janganlah, nah, janganlah. Tak pulangkan aja. Nah, tapi enggak semua ya. Jangan dikembalikan. Jangan dikembalikan. Ini kan 100 ya, harga pasar 50 boleh jadi ya sudah saya pulangkan 50. Kita pakai harga pasar. Ini kan damai juga, kan harusnya dikembalikan semua. Nah, ya sudahlah saya ikut harga pasar, kita damai. Saya ikut harga pasar. Nah, di 50 saya pulangkan, mohon jangan batalkan transaksi ya. Karena pembeli punya hak untuk membatalkan transaksi. Nah, ini ditawar sama penjual, jangan dibatalkan transaksi kita. Nah, ini boleh. Atau tadlis. Aib sama tadlis, bedanya kalau aib penjual itu tidak tahu kalau ada cacat itu. Kalau tadlis, penjual itu tahu kalau ini ada cacatnya ini, namun dia sembunyikan. Dia sembunyikan. Dia ngerti ini ada kekurangan, dia sembunyikan. Nah, ini pembeli punya hak khiyar membatalkan transaksi. Kalau batal transaksi barang dipulangkan, uang diminta seluruhnya. Jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan. Minta kurangi saja, tak kembalikan ini sebagian uangnya. Demikian juga alasan menurut pendapat yang benar, boleh ada damai berkaitan dengan hak syuf'ah. Penjelasannya contohnya, jika hak syuf'ah itu wajib atau menjadi hak menjadi bagi seseorang, kalau pembeli kemudian berdamai dengan pemilik hak syuf'ah ala isqatiha, supaya dia menggugurkan hak syuf'ah biwatin dengan kompensasi tertentu, maka tidak mengapa. Misal ada milkun mustarak, tanah milik bersama minyak Zaid dan Amr, dan belum dipatok mana miliknya Zaid, mana miliknya Amr, masih jadi satu. Lalu Amr menjual jatahnya kepada Khalid, pihak ketiga. Maka dalam aturan Islam, Zaid punya hak untuk mengambil paksa, mengambil paksa min Khalid, dari si Khalid hadan nasib, bagiannya si Amr, dengan catatan bithaman alladhi ishtarahu minhu, dengan cara Zaid mengembalikan kepada Khalid uang yang dia serahkan kepada Amr. Maka Zaid temui si Khalid, ini saya punya hak syuf'ah, kamu berapa bayar sama Amr? Oh, saya bayar 50 juta. Ini 50 juta saya kembalikan, itu milik saya. Meskipun tidak ridho, boleh. Karena ini pengambilan paksa. Ini hak syuf'ah. Tapi kalau kayaknya kalau cepat kita, tidak ada hak syuf'ah. tolak. Sub'ah semacam ini tidak ada kasusnya. Langsung dipatok langsungan. Ya. Padahal syarat untuk sub'ah tidak dipatok. Gitu. Ya, enggak. Nah, itu berkaitan dengan sub'ah tul jiron. Ada enggak? Potongan itu. Nah, itu sub'ah tul jiron. Tapi kalau sub'ah yang asli, ini tanah, ini diberikan kepada dua orang. Nah, misalnya, ada tanah diberikan dua orang. Dan belum dipatok, ini sebelah mana, kemudian salah satu pihak menjual bagiannya. Kayaknya kasusnya tidak ada di tempat kita. Faidakan Khalid qoraiba fil milik, maka jika ternyata Khalid pihak ketiga ternyata sudah sangat antusias untuk memilikinya, sangat senang dengan apa yang telah dia beli, maka boleh baginya untuk berdamai dengan Zaid ala iwadin dengan menyerahkan kompensasi tertentu mukabil sebagai ganti rugi atau ya, mukabil juga kompensasi ayus kot hakomnya sofa agar si siapa si Zaid itu menggugurkan hak sofanya. Tadi Khalid mengatakan jangan kau ambil jangan kau pakai hak sofamu, sudah tak bayar sekian, namun jangan diambil apa yang telah saya beli. Kamis ah? Iya, jadinya dia bayar double, bayar kepada si Amr, terus ini damai supaya si Zaid tidak mengambil hak sufahnya, tak bayarlah, jangan kamu ambil hak sufah. Maka dalam kasus semacam ini menurut madzhab Hambali tidak boleh, namun yang benar seperti yang dikatakan oleh Syaikh Sa'di, annau yasihu, itu satu hal yang boleh. Demikian juga untuk damai untuk menggugurkan khiyar syarat. Contohnya saya beli satu rumah dengan harga 10.000 rial, namun ketika beli saya katakan, namun saya punya hak khiyar nyoba pakai rumah ini selama 3 hari, nanti kok kayak saya cocok ya, maka berarti lanjut. Kalau ternyata saya tidak cocok, saya mundur, gak jadi. Maka penjual kemudian berdamai denganku dengan mengatakan, sudahlah aku beri supaya engkau menggugurkan hak khiyarmu. Tak beri engkau 1.000 rial. Ya, saya tidak pakai nyoba-nyoba itu, dan langsung jadi gitu. Dan 10.000 kan, ya sudah. Misalnya pembeli sudah nyerahkan ini 10.000, namun ini pakai nyoba 3 hari. Udahlah, kita kasih bonus 1.000-nya saya pulangkan. Ya, saya cuma ambil 9.000 saja, kamu nggak usah pakai nyoba-nyoba gitu. Kalau yang baik mu'alakan, namun jual beli tidak menggantung, ini ya, tegas dan pasti. Fala ba'sa, maka ini tidak mengapa. Bolehnya damai-damai semacam ini, dalilnya ada dua. Pertama adalah hadis. Hadis mempersyaratkan asalkan itu tidak maksiat, dan di sini tidak ada maksiat, unsur maksiat di dalamnya, dan tidak ada sisi terlarang dari tinjauan syariat. Ya, saudara. Masalah. Di umumnya hadal hadis bagairihi wa la adamil mahdzur syar'i wa kadza law salahahu 'an damil 'amdi fil nafsi wa ma dunaha fa huwa jaizun. Kadzalika law salahahu 'an al-majhudi min ad-duyun wal hukmi bi syai'in ma'lumin ja'aza. Wa min hadza musalahatu ahad az-zawjayn al-akhara 'an ba'd al-huquq az-zawjiyyati al-madiyati aw al-mustaqbalati. Wa mithlu dhalika an tara 'adama raghbatihi fiha fatusqitu 'anhu ba'd huquqiha liyumsikaha. Kama qala ta'ala wa in ra'aytum khawfat min ba'dihi nusuzan aw irada fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Wa kadhalika sulhu 'an jami'il munaza'ati wal musyajarati bainan nasi wa tajahudi lil huquqi fa huwa khairun wa maslahatuhu 'azimatun. Wa kadhalika 'ala sahihi 'an ad-dayni al mu'ajjali bi ba'dihi halan. Nah, wakata demikian juga seandainya ada perdamaian andamil amdi berkaitan dengan pembunuhan sengaja, berkaitan dengan menghilangkan nyawa atau tidak sampai menghilangkan nyawa, maka ini diperbolehkan. Saya tidak, tolong jangan minta kisos. Ini kita damai, ini uang damainya, diat ya. Namanya ambil bentuk diat. Demikian juga seandainya damai anil majhul min ad-duyun, berkaitan dengan utang yang tidak jelas atau hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang tidak jelas, damainya dengan menyerahkan bisyai'in ma'lum, sesuatu yang jelas, maka ini juga satu hal yang hukumnya boleh. Contohnya catatan kaki, dan ini sering terjadi, ada dua orang yang punya muamalah yang lama, maka sehingga dalam muamalah tersebut terhadap utang yang ada utang-utang namun sudah lupa berapa, bahkan utangnya sudah mutadakhalah. Ini punya utang sama itu punya utang sama ini, namun ini ya lupa saya punya utang berapa itu. Utang punya utang berapa. Akhirnya keduanya duduk kemudian membuat kesepakatan untuk sesuatu yang jelas. Yubri ahaduman akhar, yang satu memutihkan utang yang lain. Mungkin satu hal yang boleh, dan ini min anfa'i ma yakun, satu hal yang sangat manfaat, karena betapa banyak orang sawakolakon dia galau disebabkan utang jadi kewajibannya, dan dia tidak tahu kadar besaran utangnya. Maka hilanglah kegalauan dengan damai semacam ini. Dia ngakui, saya punya utang dengan utang, tapi saya lupa. Oh iya, saya juga lupa, tapi yang jelas kamu belum bayar utang. Tapi saya juga lupa, utang mau berapa. Ada orang yang berutang mengatakan, kamu tak kasih 100 ribu, ya dianggap selesai. 100 ribu, saya gak tahu juga berapa utang saya. Udahlah, ini 100 ribu, anggap putih ya. Ya sudah, gak apa-apa. Oke, ini tadi duyun atau hukum kewajiban yang majhul, kemudian damainya dengan sesuatu yang maklum. Wa min hadza, termasuknya adalah damai, mengajak damainya salah satu dari suami istri dengan yang lain, sehingga dia menggugurkan sebagian hak zaujiyah, hak suami istri, baik hak yang telah lewat ataupun yang belum terjadi. Contohnya, seorang istri melihat suaminya sudah tidak lagi minat terhadap dirinya, maka dia gugurkan dari kewajiban suaminya sebagian hak istri, diumsikaha, supaya dia tetap bertahan, dipertahankan sebagai istri dan tidak dicerai. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan, maka jika seorang perempuan mengkhawatirkan suaminya itu nusus atau berpaling dari dirinya, maka tidaklah mengapa bagi keduanya untuk berdamai. Sulhan benar-benar damai, dan damai itu yang lebih baik. Memintarika, contohnya adalah kisah Sa'udah binti Sam'ah radhiyallahu anha. Dia memberikan jatah gilirannya kepada Aisyah dikarenakan ingin tetap bertahan bersama Nabi SAW. Maka Nabi SAW memberikan pada Aisyah jatah gilirannya ditambah harinya Sa'udah. Dan Nabi kemudian tidak membagi hari untuk Sa'udah radhiyallahu anha sejak saat itu. Kemudian ada yang menarik berkaitan dengan potongan ayat wasulhu khair. Kata Syekh Utsaimin, kalimat ini itu wasulhu khair, itu kalimat yang bersifat umum. Maka boleh kita maknai, kita pakai untuk masalah-masalah yang lain, tidak harus damai antara suami istri. Karena Allah tidak mengatakan damai di antara keduanya yang lebih baik. Dengan ini supaya Allah ingin menjelaskan bahwasanya semua macam bentuk damai seluruhnya satu hal yang baik. Nah, contoh yang lain berkaitan dengan masalah istri, jika kalian membenci istri, maka boleh jadi kalian membenci sesuatu dan Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Allah tidak mengatakan fa'asa antakrahu antakuhudna, jadi kalian membenci mereka, namun Allah katakan boleh jadi kalian membenci sesuatu. Kenapa kok tidak menggunakan kalimat tadi namun berubah dengan kalimat semacam ini supaya maknanya lebih luas. Dan betul realitanya betapa banyak seorang itu tidak menyukai sesuatu namun Allah letakkan padanya kebaikan yang banyak. Kemudian ada pertanyaan sebagian imam, yaitu bahkan Ibnu Abbas mengatakan asa kalau dalam Al-Quran artinya yakin, artinya pasti. Maka bagaimanakah sejauh manakah kebenaran kaidah ini? Menimbang ayat, jika kalian membaca sesuatu maka boleh jadi. Ini, maka pasti. Nah, ini di sini asa di sini boleh jadi ataukah pasti? Jawaban Syaikh Nusamin, para ulama mengatakan sebenarnya asa dari Allah itu wajib. Dan ini dilihatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dilihatkan oleh Al-Baihaqi di Sunanul Kubra. Dia mengatakan bahwasanya jika Allah mengatakan asa, maka artinya saya pun pasti. Lakin Abu Dalihada mewujud isyut wantifa'il mawani. Dan untuk asa bermakna pasti ini harus ada syarat dan hilangnya faktor penghalang. Fakat maka boleh jadi seorang itu melakukan satu hal dan dia ragu-ragu dan bimbang sehingga ternyata dia tidak mendapatkan manfaat dengan perbuatannya. Kemudian contoh damai yang lain adalah damai berkaitan dengan utang mu'ajal, utang tertunda dengan mendapatkan potongan pelunasan halal sekarang. Contoh surah An-Nidain al-mu'ajal bibati halal, contohnya insanon, seseorang alaihi dia punya utang kepada Zaid sebanyak 1000 riyal yang tertunda sampai tahun depan. Hanya Zaid mengatakan berikan kepadaku 800 ribu riyal saja sekarang dan aku akan hapuskan untukmu kewajiban 200. Fa'ada jais, maka ini satu hal yang boleh. Seperti yang dikatakan oleh penulis dan perlu diketahui sebagai ulama, terdapat tidak boleh karena itu dianggap riba. It inal, karena dia mengambil 800 dari 1000 yang seharusnya 1000. Walakin yukalkan, tapi kita katakan tidak ada padanya riba. Dia nakulan karena masing-masing dari orang yang meminta dan yang dimintai qad intafa'a, telah mengambil manfaat, mendapatkan manfaat lain hanya dengan riba, maka dia adalah kedzaliman dari satu pihak saja. Itulah yang menyerahkan uang riba. Maka yang benar sebagaimana perkataan penulis, damai untuk mu'ajjal utang yang tertunda dengan sebagiannya sekarang ini, la ba'sa bihi, hukumnya tidak mengapa. Maka sulh anidain al-mu'ajjal bibati halan itu disebut dengan dha' wa ta'ajjal. Segera kamu bayar dha', maka tak turunkan. Malah lawan riba. Iya. Dan sebagian ulama melarangnya karena menganggap ada riba. Riba waktu. Iya, karena ada muncul riba. Jadi 1000 dari 800. 800 ini 1000. Cuman ulama yang mengatakan tak atau aja itu boleh mengatakan ini bukan riba. Oh, bahkan ziyadah, ini nakas. Nakas, kenapa malah riba? Ini nakas, ada khilaf tentang masalah dha' wa ta'ajjal. Dan dha' wa ta'ajjal di sini boleh jadi dari pihak orang yang menghutangi sebagaimana contohnya disebutkan, atau pihak orang yang berhutang. Pihak yang berhutang mengatakan gimana kalau tak lunasi sekarang, harusnya nanti kan? Iya, harusnya nanti. Ini sekarang tak lunasi, namun tolong dikurangi. Dha' wa ta'ajjal ini khilaf yang rajih boleh. Fahati wa asbahuha, maka kasus ini dan semisal dengannya adalah termasuk al-shalah al-ja'iz, shalah yang diperbolehkan. Kemudian di catatan kaki, jika damai telah selesai, wal qa'adatan telah jadi, maka tidak boleh ada pihak-pihak yang yarji anhu, meralatnya. Karena jika boleh diralat, maka damainya tidak ada manfaatnya. Kalau sudah oke, tidak boleh diralat. Sudah fix, maka tidak boleh diralat. Dan damai yang la yajuz sutri. Wa mithalu sulhu ma mithalu sulhi alladhi la yajuz ka ayyu sadiha man yaqirru lahu annahu 'abduhu aw annaha zawjatuhu wa huwa kadhibun aw yusalihu sahib sahibul haqqi alladhi yashhadu daruhu aw madinu 'alimun bihi fa yusalihu 'ala ma yajhifu bi sahibihi bi sahibil haqq wa kullun لكل صلحين وكل صلحين أدخل فيه محرمين فحكمه كذلك والأصل والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر فهي جائزة لما فيه لما فيها, فيها من مصلحة مشترطة مصلحة المشترطة من مصلحة المشترطة وخلوها من المحظور الشرعي وأي كأي يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة أو يشترط تأجيل الثمن أو بعضه أو صفة مقصودة أو تأجيل الثمن أو بعضه أو تأجيل الثمن أو بعضه أو صفة أو صفة مقصودة في المبيع أو وثيقة أو وثيقة أو وثيقة كرهن وضمان ونحو ذلك من الشروط التي لا مقدور فيها وفيها مصلحة للمشتري ومثال الشروط التي لا تصح كأن يبيع العبد ويشترط أن An al walaa lil ba'i aw yastarita ayas aw yastaritu alla yastarifa fihi mimma yukhalifu maqsud al abdi. Nah, dan contoh damai yang tidak boleh semacam mengajak damai man yukiru, orang yang yukiru lahu, mengakui kalau itu adalah budaknya. Dia malah, ya, itu bukan budak miliknya, itu budak milik orang lain. Budak milik orang lain. Maka dia ngerti kalau itu bukan miliknya, milik orang lain. Namun dia minta kompensasi atas hal ini. Tentu ketika dia menyadari kalau dia bukan miliknya, namun milik orang lain, dan dia minta, ya dah milik orang lain, itu milikmu, namun malah satu ribu sini. Maka tentu ini ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Dari pihak ini tidak diperbolehkan, namun dari pihak itu, ya dia tidak bisa mengambil haknya kecuali dengan menerima persyaratan itu, perjanjian itu, maka boleh fi akami dunia, sebagaimana tadi telah kita baca. Atau seorang itu mengakui annaha zaujatuhu, bahasanya perempuan itu adalah istrinya, wakadipun pada dia dusta. Ya betul, itu istrimu bukan istriku. Padahal dia dusta, itu itu bukan istri orang yang diakui. Ya, itu istrimu bukan istriku, namun pembayar sini. Maka ini tentu berdampak zina, tidak boleh, karena sulh yang haram. Aisyallah sahibul hak aladhi yaj'alu miqdarahu, Atau yang punya hak itu mujak damai dan si punya hak itu tidak tahu kadar kadar utang, kadar piutangnya. Wal madid dan yang berutang itu tahu. Lalu dia ngajak damai dengan kadar yang mengurangi hak sahibul hak. Kalau ini ada dua orang yang punya utang piutang, yang punya piutang itu lupa berapa dia punya piutang. Yang punya utang tidak lupa, ngerti utangnya 500 ribu. Kemudian yang punya utang, yang punya piutang mengajak damai, adalah berapa kamu ini mau bayar, kemudian kita anggap lunas. Udah ya, 300 saja ya, tidak lunas. Padahal ngerti si Madin itu ngerti kalau itu 500 kewajiban dia. Wal Madin alimun bi, Madin itu tak mengetahuinya. Maka semua perdamaian yang memasukkan, menjumuskan orang dalam perbuatan yang haram, hukumnya seperti itu, yaitu haram. Kemudian kaidah yang kedua, yaitu kesepakatan dan perjanjian yang telah disepakati oleh dua pihak. Klausul perjanjiannya, semua poin-poin perjanjiannya itu sudah disepakati. Atau dipersyaratkan oleh satu pihak, kemudian disetujui oleh yang lain. Ada kesepakatan, boleh jadi poin-poin kesepakatan itu dirembuk bareng atau tidak dirembuk bareng, satu mengajukan kemudian di-oke oleh yang kedua. Maka perjanjian semacam ini satu hal yang boleh dan bersifat mengikat karena di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi si pembuat kesepakatan dan bebas dan bersih dari hal yang terlarang menurut syariat. Contohnya ayat bin Syai'an, seorang pemilik barang menjual satu barangnya dan dia yashtarit menetapkan syarat untuk boleh memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu. Ini rumah saya jual kepadamu hari ini dengan harga sekian, namun saya minta untuk bisa memakainya sampai bulan depan. Ini transaksi sekarang, ini menjadi milikmu sekarang, namun saya minta untuk bisa memakainya sampai bulan depan karena besok minggu depan dua minggu lagi ada acara keluarga. Nah, sekalian ya. Begini boleh menurut pendapat yang paling kuat. Di catatan kaki makin ada satu hal yang boleh dan ada dalil dalam masalah ini, itu ada Jabir radhiyallahu anhu di mana dia menjual untanya kepada Nabi, namun Jabir menetapkan syarat kalau onta tersebut tetap dia tunggangi sampai Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun merespon positif persyaratan yang dibuat oleh Jabir. Jadi tengah jalan mau pulang ke Madinah, Nabi beli ontanya Jabir. Jabir mengiyakan, boleh, namun izinkan saya untuk tetap menungganginya sampai Madinah. Dan Nabi pun boleh, membolehkannya. Bayarnya langsung saja. Bayarnya sekarang juga. Bayar ontanya. Ketika itu kasus Nabi dengan Jabir. Ketika kasus Nabi dengan Jabir, Nabi bayar ketika itu. Baru manfaatnya nanti. Ngambilnya nanti. Ngambilnya nanti sampai Madinah. Setelah sampai Madinah, kemudian setelah sampai rumah, Jabir kemudian ngirimkan untanya ke tempat Nabi. Atau si pembeli mempersyaratkan untuk penundaan pembayaran, penundaan semua pembayaran atau penundaan sebagian pembayaran. Saya mau beli barangmu ini, saya ambil, saya bawa, dan uangnya bulan depan. Oh ya, tidak pas, Pak. Boleh persyaratan semacam itu. Atau sebagiannya tertunda. Saya beli barangmu ini, saya ambil sekarang barangnya, ini harganya 100.000, 50.000 sekarang. 50 ribunya minggu depan ya. Ini boleh. Contohnya faida qala mathalan, maka misalnya aku membeli darimu rumah ini seharga 100 ribu rial. Nah, dari 100 ribu rial itu 50 ribu rial itu tunai dan 50 ribu rial yang lainnya mu'ajala, itu tertunda. Fikuli syahrin, nanti setiap 1 bulan saya akan cicil 5 ribu rial. Maka perjanjian semacam ini tidaklah mengapa. Atau perjanjian dengan meminta sifat yang dimaksudkan dalam barang yang mau dibeli. Saya mau beli motormu ini, namun dengan harga sekian, dengan syarat spionnya dilengkapi. Misalnya, dengan syarat pajaknya kamu pajaki dulu. Ini sifatan maksudatan fil mabiya. Ini tidak mengapa. Belinya sekarang, oke, itu sekarang itu jadi. Fix sudah ketika itu. Namun pembeli mempunyai syarat tertentu. Atau penjual minta wasiqah, minta ada pengikat, yaitu agunan atau doman adanya orang yang menjamin. Atau persyaratan-persyaratan yang lain yang tidak ada sisi negatifnya dan di dalamnya terdapat maslahat untuk orang yang membuat persyaratan. Ini perjanjian dan persyaratan yang diperbolehkan. Contoh perjanjian yang tidak sah, semacam pemilik budak menjual budaknya dan dipersyaratkan bahasanya hak wala itu milik penjual, padahal hak wala milik siapa yang memerdekakannya. Kalau kemudian pembeli yang memerdekakannya, ya, hak wala adalah milik pembeli bukan milik penjual. Atau penjual mempersyaratkan supaya pembeli tidak memperlakukan barang tersebut begini dan begini, yang itu menyelisih maksud dari transaksi. Contohnya di catatan kaki, idza ba'u syai'an, ada seorang pemilik barang menjual satu barang dan dia mempersyaratkan pada pembeli, jangan kamu jual barang ini kepada siapapun. Maka syarat ini adalah syarat sia-sia, artinya boleh dilanggar. Boleh dilanggar. Lianna muqtada milkihi, karena konsekuensi hak kepemilikan terhadap satu barang adalah si pemilik yatasarrafihi. Dia pihak bisa yatasarrafihi kama yasha, memperlakukan barangnya sesuka dia. Ini barang milik saya, mau saya jual, mau saya sewakan, mau saya pakai sampai rusak, urusan saya, hak saya, ini milik saya. Oh, jangan batasi. Anda jangan batasi saya, tidak boleh begini dan begitu. Namun diberi persyaratan, idakan lebih baik jika penjual itu punya tujuan yang bisa dibenarkan. Contohnya, dia penjual menjual budaknya dan dia khawatir jika budak ini dia jual kepada orang lain, itu akan menyakiti si budak. Maka dia mengatakan dengan syarat engkau tidak jual kepada siapapun. Jika kau nekat menjualnya kepada orang lain, maka aku yang lebih berhak atas uang penjualanmu. Maka kalau ada ghardun sahih, ada tujuan yang bisa dibenarkan untuk membuat persyaratan, maka faswab, maka yang benar, hal semacam ini boleh karena tidak ada unsur yang terlarang di dalamnya, di samping kebutuhan mengharuskan semacam itu. Misalnya ini saya jual HP ini kepadamu, namun dengan syarat kamu jangan jual sama dia. Kenapa? Kalau di tangan dia, HP ini digunakan untuk maksiat. Saya tidak ingin HP yang dulu pernah saya pakai untuk taat, akhirnya dipakai untuk maksiat. Ini berarti ghardun sahih, boleh. Babna suhutil jaizah, di antara persyaratan yang diperbolehkan adalah persyaratan orang-orang yang wakaf dalam wakafnya jika itu tidak menyelisih syariat, maka wajib beramal dengannya. Wakadhalika, demikian juga persyaratan alias perjanjian di antara suami istri. Kantas tarat al-mar'atu, semacam seorang istri mempersyaratkan kepada suaminya untuk tidak mengeluarkannya dari rumahnya. Saya mau nikah denganmu, namun kita nanti setelah menikah tinggalnya di sini, di rumah orang tuaku. Alhamdulillah. Kamu harus merasa nyaman di PMI Pondok Mertua Indah. Ini salah. Singkatkan boleh. Atau tidak dikeluarkan dari negerinya. Tidak merantau. Saya mau nikah denganmu, namun setelah menikah kita tinggal di Jogja. Jangan dibawa ke Medan. Oh ya dah, oke, wajib dijalani. Atau si istri minta persyaratan layak tazawat alaiha, tidak dipoligami. Saya mau nikah denganmu, namun tidak boleh poligami selama saya masih hidup. Atau walayat tasarruf, tidak mengumpuli budak perempuan. Tidak masih ada budak, saya mau nikah denganmu. Saya dengan syarat, setelah saya jadi istrimu, kau tidak mengumpuli budak perempuan yang kau miliki. Atau minta tambahan mahar atau tambahan nafkah, ya jibul wafa'u biha, maka wajib dilaksanakan. Gimana kalau ternyata suami melanggar? Fa'in lam yafi biha, jika suami tidak melaksanakan persyaratan, maka perempuan punya hak untuk membatalkan dan membubarkan pernikahan. Namun di antara perjanjian yang batal ada perjanjian dalam nikah mut'ah, nikah kontrak, atau perjanjian dalam nikah tahlil. Dan jika perjanjian dalam nikah tahlil, maka la yufidul hil, itu tidak menyebabkan si perempuan halal untuk suami yang menceraikan yang suami pertama yang telah menceraikan yang talatan sebanyak 3 kali. Maka tadi di antara syarat yang sah adalah syarat orang yang wakaf. Saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Nah, kemarin saya dapat kasus. Saya wakafkan tanah ini untuk masjid, untuk lahan parkir. Maka syarat dari wakif untuk lahan parkir. Kemudian takmir mengubah alih fungsi ke selain lahan parkir, tidak boleh. Karena syarat dari wakif itu untuk lahan parkir, bukan untuk yang lainnya. Kok malah dibangun untuk gedung TPA atau tempat wudhu atau ini, maka ini menyelisih syarat wakif. Padahal syarat wakif maksiat, bukan, wajib dilaksanakan. Di catatan kaki, maka jika menyelisih syariat, semacam ada orang yang wakaf untuk cuma salah satu anaknya tanpa yang lain, karena wakaf itu boleh untuk pasal, maka ini syarat yang batil. Demikian juga jika seorang itu mewakafkan satu benda untuk gereja, maka ini tidak boleh, karena ini satu hal yang haram. Permasalahan atau pertanyaan, jika ada seorang memakamkan sesuatu untuk orang-orang miskin dan para penuntut ilmu, kemudian mereka, dia mempersyaratkan supaya mereka para penuntut ilmu itu yang masih budak, karena dia punya perkiraan bahasanya pernikah itu menghalangi orang dari menuntut ilmu. Apakah kita katakan ini adalah persyaratan yang batil? Karena dia mendorong untuk tidak menikah atau menunda pernikahan. Ini boleh jadi sakan gratis dengan catatan untuk ghairu mutazawwijin. Maka jawabannya, dzahaba ba'dzul ulama, jawaban Syaikh Muslimin atas pertanyaan ini, sebagai ulama berpendapat ila anna syartul lazim, itu adalah persyaratan yang mengikat. Namun sebagian lagi berpendapat itu tidak mengikat. karena yang sudah menikah itu malah lebih layak untuk dibantu daripada yang bujang. Dan kata Syaikhul Utsaimin, pendapat yang kedua itulah yang lebih benar. Kemudian fayakun hadza syartu, kemudian berkaitan dengan syarat ini, jika si wakif itu bersengaja melakukan pelanggaran syariat, maka dia dosa. Dan jika dia tidak sengaja, maka dia tidak tahu, wal harja dan tidak mengapa. Namun kita akan fungsikan harta wakafnya ila ma huwa afdal, untuk sesuatu yang lebih utama dan lebih utama. Kemudian berkaitan dengan masalah perjanjian suami istri, seandainya seorang perempuan itu mempersyaratkan kepada orang yang mau, laki-laki mau menikahinya, saya mau dinikahi asalkan engkau ceraikan istrimu yang ada, maka ini adalah perjanjian yang haram, karena ini adalah kedzaliman kepada istri pertama. Ada pertanyaan, apakah termasuk syarat yang batil ketika seorang perempuan mempersyaratkan bahasanya hak cerai ada di tangannya? Maka jawaban Syekh Utsaimin, ini persyaratan yang tidak sah, karena perempuan itu kurang agama dan akalnya dan tindakannya, maka boleh jadi dia pergi ke pasar kemudian dia lihat ada seorang yang lebih ganteng tampilannya daripada suaminya, lebih banyak hartanya, nanti kemudian dia ceraikan suaminya kalau dia lihat. Tentang nikah mut'ah, dia adalah pernikahan yang tertunda, mu'ajjal, pernikahan yang memiliki batas waktu, bukan tertunda di sini ya, memiliki aja batas waktu. Semisal kunikahkan engkau dengan anak perempuanku dalam jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun, ini hukumnya haram dan perempuan tersebut tidaklah halal untuknya. Nikah tahlil, ada seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya sebanyak 3 kali, maka dia tidaklah halal sampai menikah dengan suami yang kedua. Maka datanglah satu orang yang menikahi perempuan ini dengan niat untuk menceraikannya jika telah menjimahinya, dengan tujuan supaya perempuan ini halal untuk suaminya yang pertama. Faidat surta, maka jika ada syarat atas suami yang kedua untuk menceraikan jika telah jima, maka ini syarat yang batil. Jika ada perjanjian antara mantan suami pertama dan calon suami kedua semacam itu, maka ini syarat yang batil. Bahkan akadnya juga batal, dan perempuan tersebut tidaklah halal untuk disetubuhi oleh suami yang kedua, karena pernikahannya batal. Pernikahan juga tidak halal untuk suami yang pertama, karena dia tidaklah menikah dengan pernikahan yang sah. Permasalahan, jika keluarga si perempuan mempersyaratkan kepada calon suami yang kedua untuk menceraikan jika telah jima, kemudian si suami kedua itu telah tahu ini syarat yang batil, dan dia dalam hatinya ada niat jika telah menikahinya tidak akan menceraikannya, wafi'lan dan rin sadaqa fi dzalik, dia benar dalam niatnya tersebut dan tidak menceraikannya, apa hukum akan nikah ini? Jawaban Syekh Utsaimin, kita hukum berdasarkan zahirnya. Kita hukumi berdasarkan zahirnya. Yaitu zahirnya apa? Ada perjanjian. Jadi iakan saat perjanjian. Maka dalam kondisi ini kita batalkan akad, kita pisahkan di antara keduanya karena nikahnya tidak sah. Karena ada dohir perjanjian dan dohir kesepakatan dalam perjanjian dengan keluarga perempuan. Demikian Rasulullah dan Nabi Muhammad alaihi wasallam warahmatullahi.